kehidupan penuh cinta kasih sayang. Kegelapan tak berlalu, ketulusan tiba waktu. Oh, oh, oh. Damai, damai, damailah saudaraku. Kebencian sudah tak berlaku. Jalanan terang telah terbentang dan sirnalah kegelapan. Inilah indahnya kehidupan penuh cinta.